Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketiga dari silsilah beriman kepada hari akhir berjudul menjalankan perintah Allah bekal menuju akhirat. Perintah Allah SWT apabila dijalankan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka akan menjadi hasanah atau pahala dan bekal menuju akhirat bagi seorang hamba. Perintah yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah apa yang Allah wajibkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berkata, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya memperhatikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atasnya dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya. Kewajiban di sini ada yang berkaitan dengan hak Allah seperti tauhid, sholat lima waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang wajib, dan lain-lain. Dan juga ada yang berkaitan dengan hak makhluk, seperti menafkahi orang yang menjadi tanggungan, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain-lain. Kemudian, apabila seorang hamba memiliki waktu dan kemampuan, maka hendaknya dia menambah bekal dengan berbagai amal saleh yang mustahab atau disunahkan, seperti sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah sunnah, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Memilih di antara amalan tersebut yang bisa dia kerjakan dengan baik dan bisa dilakukan secara terus-menerus. Di antara amalan yang besar pahalanya adalah menuntut ilmu agama, zikrullah, berjihad di jalan Allah SWT, akhlak yang baik, berdakwah di jalan Allah, dan lain-lain. Orang yang sibuk dengan sesuatu yang menjadi kewajibannya, sehingga tidak bisa mengerjakan sesuatu yang mustahab atau sunnah, maka dia mendapatkan udzur. Adapun orang yang sibuk dengan sesuatu yang mustahab, kemudian dia lalai dengan kewajiban dia, maka orang tersebut adalah orang yang tertipu. Mintalah kepada Allah SWT pertolongan di dalam beramal dan mintalah kepadanya supaya amalan tersebut diterima. Semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam surganya dengan sebab amal kita yang sedikit dan penuh dengan kekurangan ini, dan rahmat serta kasih sayang Allah SWT lebih kita harapkan daripada amalan kita. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang ketiga ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.